Allah, mari gembira. Ya, ya, ya, mari berkarya. Di sini, di pentas seni, kita mengekspresikan diri. Di atas sana, Tuhan pasti menyaksikan kita semua. Sejauh mana kita mensyukuri apa yang telah diberi. Mari bersama wujudkan mimpi yang jangan putus asa. Lakukan apa saja yang berguna menuju cita-cita. Bukan hanya